datang sekuntum bunga terputih dari yang putih, yang daunnya hijau di musim kering, kemilau di sinar senja. Putih dan sejuk, bening berseri, bergetar di sudut hati. Yang daunnya musim kering, kemilau di sini senang. Dan bila musim bunga tiba, melati berseri, putih dan sejuk, bergetar di sini.